yang ku punya tak entah kemana, tercabut dari jambangan kala badai menerjang. Kalau masih berseni, di manakah rimbanya? Kalau pun sudah mati, di mana pun sarana? Taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau bunga desa. Bunga desa yang ku punya cabut dari jambangan, salah badai nurjam. Kalau mati bersemi, di manakah rimbanya? Kalau sudah mati, di manapun sarana. Aman tiada indah lagi tanpa kau pula desa. Hati tak ceria lagi tanpa kau pula.